Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, keterangan yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin ketika melihat di tengah-tengah masyarakat kita terjadi berbagai macam perpecahan-perpecahan dalam agama, terjadi berbagai macam perselisihan-perselisihan paham dalam perkara agama. Beliau memerintahkan kita untuk kembali kepada bimbingan sunnah beliau, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dalam sunannya dari Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan wasiat di akhir-akhir masa hidup beliau, di antara isi wasiatnya adalah kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa, kata Rasul alaihi salatu wasallam, di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia pasti akan menyaksikan banyak perpecahan, menyaksikan banyak perselisihan. Maka kala itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tadi. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat, digigit yang kuat, jangan sampai lepas daripadanya. Itu menunjukkan bahwasanya kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, merupakan solusi dari semua perpecahan-perpecahan yang ada, solusi dari semua perbedaan-perbedaan yang ada. Semua kembali kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Hal ini selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, apabila kalian bersengketa, berselisih, berbeda dalam memahami sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Para ulama ahli tafsir sepakat, para ulama ahli tafsir sepakat, kembali kepada Allah, yakni kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah SAW, maknanya kembali kepada bimbingan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnah-sunnahnya. Ini solusi dari berbagai macam perbedaan yang ada. Ketika kita mendapati di tengah-tengah kaum muslimin muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman, muncul berbagai macam ideologi-ideologi, muncul berbagai macam metodologi-metodologi, maka jangan bingung, jangan bingung. Kita ikuti yang sesuai dengan bimbingan Allah, yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, yang serupa, yang sama, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, itulah yang kita pegang, itulah yang hak. Dan semua pihak diminta untuk kembali kepada bimbingan ini, sehingga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu merupakan solusi dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya masing-masing kita harus berupaya mencocokkan segala aktivitas kita, mencocokkan segala amaliah-amaliah kita, mencocokkan segala prinsip-prinsip akidah kita, mencocokkannya dengan Al-Qur'anul Karim, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang sesuai kita teruskan, kita yakini benar. Yang tidak sesuai maka kita tinggalkan dan diganti dengan yang benar. Yang tidak sesuai tadi diyakini sebagai perkara yang salah, sebagai perkara yang batil. Kita sebagai umat Muhammad diperintahkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan yang baik, tauladan yang baik dalam semua aspek kehidupannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka contohlah beliau, teladani beliau, tirulah beliau dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerakan-gerakannya. Ikuti beliau pada akidahnya, pada ibadahnya, pada muamalahnya, dan dalam semua aspek kehidupan kita. Kewajiban kita seorang muslim meneladani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bila ini prinsip kita, maka dinyatakan Islam kita benar, Islam kita lurus, Islam kita sahih. Kita berislam sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ingat, itu merupakan kewajiban kita masing-masing, kewajiban kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping kita diwajibkan untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW, kita umat Islam juga dianjurkan, diwajibkan kembali kepada contoh praktek, contoh amaliah-amaliah salaf, generasi yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, dari mulai zaman para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, lalu generasi para tabi'ut tabi'in, lalu generasi para ulama-ulama yang sejalan dengan mereka, semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, dan para ulama-ulama yang sejalan dengan mereka, supaya pemahaman kita tentang Quran dan Sunnah benar, supaya amaliah kita, praktek kita dalam mengamalkan Quran dan Sunnah itu benar. Dianjurkan untuk kembali kepada pemahaman dan prakteknya para salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus kembali kepada prakteknya salaf? Bukankah mereka adalah manusia, kita juga manusia? Bukankah mereka adalah orang, kita juga orang? Bukankah mereka punya pemahaman, kita juga punya pemahaman? Bukankah mereka punya pendapat, kita juga punya pendapat. Kenapa harus kepada mereka kita kembali? Kenapa harus kepada mereka kita mencontoh? Kenapa tidak kepada pemahaman kita masing-masing? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah sangat banyak. Yang pertama, dikarenakan mereka itu adalah generasi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Generasi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nas Qur'annya, ada nas hadisnya, sementara kita belum ada jaminan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji generasi pertama umat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauuhum biihsan radhiyallahu anhum radwan wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Yang artinya, generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin, dari kalangan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kenapa mereka ini? Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, yang disebutkan hanya dua. Yang pertama sahabat muhajirin, yang kedua sahabat ansor. Langsung yang mendapatkan jaminan ini, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, disiapkan surga. Yang lain tidak kesebut, apalagi kita tidak kesebut. Namanya tidak kesebut, apapun tidak kesebut. Allah hanya memberi kesempatan satu untuk selain muhajirin, selain ansar, Allah hanya ngasih satu kesempatan. Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan baik, yang dipastikan era tabi'in, ikut mereka dengan baik. Yang kedua era tabi'ut tabi'in, ini jelas. Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam Bukhari Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat generasiku, ini para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Rasul hanya menyebutkan tiga generasi sahabat, meliputi muhajirin dan ansar, jelas jaminannya. Rasul menambahkan dua lagi, yang setelah mereka eranya para tabi'in, yang setelah mereka lagi eranya para tabi'ut tabi'in, titik setelah itu. Sehingga yang pasti sesuai dengan nas hadis, yang dapat jaminan ridhonya Allah Azza wa Jal, dapat jaminan surga dari Allah Azza wa Jal, tiga generasi umat ini yang terbaik. Sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Mereka lah yang dikenal dengan para salaf. Mereka lah yang dikenal dengan para salaf, pendahulu kita dalam beragama. Yang selain mereka tidak disebut dengan pasti, belum ada jaminan. Apalagi kita yang era 1437 Hijriah, belum ada jaminan. Sekali lagi, hanya ada satu pintu, hanya ada satu kesempatan, yaitu walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini berlaku untuk semua kaum muslimin wal muslimat sampai hari kiamat nanti, termasuk kita yang ada di era sekarang ini. Masuk, tapi dengan syarat harus mengikuti jejak langkah mereka, mereka umat yang terbaik. Itu yang membedakan antara kita dan mereka. Kalau mereka itu dapat jaminan langsung, sementara kita ada syaratnya. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan, lepas jaminannya. Kalau sesuai dengan ketentuan, baru dapat jaminan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang mengharuskan kita umat Islam di era-era sekarang dan era-era setelahnya nanti berkewajiban untuk kembali kepada prakteknya kaum salaf. Di dalam memahami Al-Quran harus kembali kepada tafsirnya para salaf. Di dalam memahami hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam harus dengan penjelasan para salaf. Di dalam mempraktekan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam harus dengan prakteknya para salaf. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah generasi terbaik umat ini yang dijamin dengan surga oleh Allah azza wajalla. Itu yang pertama. Sisi yang lainnya lagi ialah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam secara khusus memerintahkan kita untuk kembali kepada mereka. Dan itu solusi selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada. Seperti hadis yang dibaca di atas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian hidup sepeninggalku nanti, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ketika itu hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku, dan Rasul menyebutkan yang kedua, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggal. Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Apakah ada di zaman sekarang ini? Jawabnya tidak ada. Yang namanya khulafa'ur rasyidin adalah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'i. Rasul menyebut dua, sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin dari kalangan para sahabat. Diminta untuk berpegang teguh dengannya, diminta kembali kepadanya. Rasul tidak menyebutkan selain mereka. Maka generasi-generasi sekarang ini bila kepingin selamat dari semua perpecahan-perpecahan yang ada, maka dia harus kembali kepada pemahaman salaf, prakteknya salaf, amalia salaf di dalam memahami Quran dan hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan mereka para sahabat yang langsung menyaksikan turunnya wahyu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melalui Malaikat Jibril atau langsung, yang mengetahuinya para sahabat. Mereka lah yang langsung menyaksikan turunnya wahyu. Mereka tahu turun di mana, kapan turunnya, tentang siapa, apa isinya. Mereka yang langsung tahu. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika membacakan wahyu tadi, dibacakan kepada para sahabat. bukan kepada kita. Kalau kita kan sudah selesai, sudah jadi Al-Qur'annya, sudah jelas mushaf Al-Qur'an, dibaca baru ngerti. Kalau gak dibaca ya gak pernah mengerti. Kalau para sahabat langsung menyaksikan turunnya wahyu, ayat ini turun di sini, waktunya begini, tentang fulan, tentang alan, ini isinya, langsung tahu para sahabat. Dan ketika Rasul membacakan ayat tadi atau surat tadi atau wahyu tadi, dibacakan di hadapan para sahabat. Dan ketika ada perkara-perkara yang belum paham, Rasul yang langsung menjelaskan kepada mereka para sahabat. Jadi mereka muridnya Rasulullah SAW. Plus ketika Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengamalkan wahyu tadi, mengamalkan Al-Quran, itu mengamalkannya bersama dengan para sahabat. Ketika Rasul praktek sholat, sama siapa pak? Sholatnya bersama dengan para sahabat. Ketika beliau berpuasa, bersama dengan para sahabat. Ketika beliau menjelaskan bimbingan-bimbingan Islam, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, sampai masalah buang hajat, disampaikan, dijelaskan kepada para sahabat, dipraktekkan langsung dengan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kita sama sekali tidak masuk hitungan. Kalau tidak membaca Al-Quran ya gak ngerti. Kalau gak membaca hadis-hadisnya Rasul ya gak mengerti. Kalau Qurannya cuma disimpan di rumah, buku-buku hadisnya disimpan di rumah, gak pernah mengerti itu semuanya ya gak pernah mengerti. Gak ngerti apa itu sholat, gak ngerti bagaimana puasa, gak mengerti bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, gak pernah mengerti. Kalau kita baru ngerti ketika belajar agama. Kalau mereka langsung mengilmuinya, mempraktikannya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jauh antara mereka para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dengan kita. Dari sinilah kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka, mencontoh amaliah praktek mereka, mencontoh pemahaman mereka, mengkaji ilmunya mereka, supaya pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah itu dikatakan benar, tidak menyimpang. Kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan prinsip yang disepakati oleh para ulama kita. Semua ulama kita menganjurkan kita untuk kembali kepada prinsip ini dalam beragama, di dalam berislam, di dalam beribadah kepada Allah. Kita harus selalu berpijak kepada Al-Quran, berpijak pada sunnah Rasulullah SAW, dan kita memahami dua wahyu ini melalui pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan itu sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah sudah ada di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Tafsir Al-Qur'an itu sudah dibukukan oleh para ulama, sudah dicetak, sudah ada di perpustakaan kaum muslimin. Yang namanya syarah-syarah hadis atau buku-buku hadis yang mengumpulkan tentang sunnah Rasulullah SAW sudah ada, syarahnya sudah ada. Bahkan para ulama kita mengumpulkan penjelasan kaum salaf, amaliyah kaum salaf, perbuatan kaum salaf, pemahaman kaum salaf tentang Quran dan hadis tadi. Bukunya ada, dicetak lengkap, ada di perpustakaan kaum muslimin, juga ada di toko buku agama Islamnya kaum muslimin. Tinggal kita yang diwajibkan untuk mengkajinya, tinggal kita diwajibkan untuk mempelajarinya, menelaahnya satu persatu, per amal, per perbuatan, per ucapan, lalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah ta'ala dengan konsep yang semacam ini, amaliyah kita akan benar, ucapan kita akan benar, akidah kita akan lurus, ibadah kita juga akan lurus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ini salah seorang ulama ahlu sunnah dari wilayah Syam, Syria sekarang, dulu namanya Syam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menasihatkan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu selalu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum salaf itu berhenti. Waqul bima qalu, berucaplah dengan apa yang telah mereka ucapkan. Waqufa amma waqufa amma kafu'an, dan tahanlah, tinggalkanlah apa-apa yang mereka tinggalkan. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah jalan salafmu yang baik, pendahulu kamu yang baik, kaum salaf yang baik. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, sebab akan luas bagi kamu apa-apa yang luas bagi mereka. Dinasihati supaya kita sabar di dalam memegangi amaliyah salaf di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga beliau menasihatkan lagi, kata beliau rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, hendalah engkau berpegang dengan bimbingan-bimbingan para salaf walaupun orang-orang lain menolak kamu, walaupun masyarakat menolak kamu, hendalah engkau berpegangan dengan bimbingan para salaf. Ini ucapannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Juga dinasihatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya Usul Sunnah, beliau menyatakan, Usul Sunnati indana atamassuku bima alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip-prinsip dasar-dasar sunnah menurut kami ialah berpegang teguh dengan apa yang dipahami, yang diamalkan oleh para sahabat, dan meneladani mereka dalam perkara-perkara tadi. Itulah yang namanya prinsip sunnah di kalangan kaum muslimin yang disepakati semua ulama-ulama Islam. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi dengan uraian-uraian yang ada di atas, yang sampaikan di atas, kita bisa menarik sekian banyak kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah prinsip berislam yang benar. Prinsip berislam yang benar ialah kita berislam, kita beragama sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan menggunakan selain itu. Al-Quranul Karim, kitab suci kita kaum muslimin. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, dikarenakan beliau nabi kita, nabinya kaum muslimin. Yang kedua, di dalam memahami, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kita dianjurkan, diwajibkan untuk kembali kepada amalia kaum salaf, ilmu dan pemahaman kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Semuanya telah dibukukan oleh para ulama. Yang ketiga, Ini merupakan kewajiban kita. Masing-masing kita selaku individu-individu muslim berkewajiban untuk mencocokkan segala sesuatu yang ada pada kita, dicocokkan dengan konsep dan prinsip tadi, meliputi akidah kita, ibadah kita, dakwah kita, akhlak kita, muamalah kita, adab kita, sampai urusan-urusan buang hajat kita, semua aspek kehidupan kita berkewajiban untuk mencocokkannya dengan prinsip di atas. Yang sesuai kita amalkan, yang gak sesuai kita tinggalkan, diperbaiki dan diamalkan yang sesuai dengan konsep di atas. Barang siapa yang menjalani prinsip ini, maka dinyatakan dia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang kedua, dia dinyatakan selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada, selamat dari berbagai macam perselisihan yang ada. Dan yang ketiga, termasuk pihak yang mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kaum salaf, dikarenakan kita mengikuti jejak langkah mereka. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita. Konsep yang harus kita pelajari dan amalkan. Bukan konsep untuk diaku-aku. Bukan konsep untuk dijadikan sebagai slogan kosong. Itu gak ada manfaatnya. Tapi konsep yang harus diilmui dan diamalkan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ini konsep bimbingan Islam. Bukan milik saya, bukan milik Anda, bukan milik sekelompok orang, bukan. Ini konsep Islam, kewajiban semua kaum muslimin beragama dengan konsep ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengilmui sedikit demi sedikit bimbingan-bimbingan tadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan kita semuanya selamat menjadi seorang muslim yang benar, muslim yang lurus, selamat di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dan perselisihan yang ada. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama sisa. Sama sisa. Kalau begitu saya cuma sekian saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.